Wawan Purwada, Acha Kumala, Delima diantarkan bersama New Metro. Pasti aja. Pasti apa Mas Wawan? Pasti neko-neko Bang Romli. Iya sih deh. Pulang mana-mana rusak kalau ada sama ini.